Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Wafi jidna ilma wa rizukna fahamah. Pada jamaah salat subuh rahimani wa rahimahullah, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat yang sangat besar sekali, yaitu kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh merupakan salah satu dari indikator tentang bagaimana keimanan orang tersebut. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asqalu sholati 'alal munafiqi sholatul isya wa sholatul fajr." Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Maka kalau kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hati kita, tetap menjaga kemurnian keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang lain, nikmat sehat dan waktu luang, itu juga merupakan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat lain yang kita tidak bisa menghitungnya. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akhlak, yaitu sebuah akhlak yang mulia, akhlak as-sahamah. Akhlak as-sahamah ini merupakan akhlak yang cenderung seseorang itu memiliki semangat yang sangat membara dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang utama atau amalan-amalan yang besar. Dan bekerja atau beramal ini merupakan target dari orang tersebut. Jadi kalau kita bisa bayangkan, kita renungkan, seseorang yang memiliki akhlak as-sahamah itu orang yang kalau dalam bahasa Jawa itu cekat-ceket, ya, cekat-ceket. Atau mungkin kalau kita sebut, dia seorang aktivator. Jadi aktif dan segera bertindak, ya, ini adalah akhlak as-sahamah, yaitu bekerja keras, ya, bekerja keras. Dan akhlak ini dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah memiliki akhlak yang sangat agung. Ada sebuah kisah yang menunjukkan bahwa beliau termasuk sosok yang memiliki akhlak as-sahamah. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Anas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia, paling bagus dan paling berani. Penduduk Madinah merasa ketakutan saat mendengar suara pada waktu malam. Jadi ada kejadian penduduk Madinah itu merasa takut ya, karena munculnya suara pada malam hari. Pastilah itu dikira serangan musuh ya, yang itu mungkin membuat penduduk Madinah itu ketakutan. Kemudian Anas melanjutkan ceritanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka, ya, dengan mengendarai kuda milik Abu Thalhah tanpa pelana. Sementara waktu itu beliau menenteng pedangnya, ya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian jangan takut, kalian jangan takut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, kami mendapatinya kuda yang larinya dengan cepat. Jadi ada kuda kabur dengan lari cepat, dan ternyata Rasulullah pertama kali yang mengetahui itu, yang langsung ngecek begitu ada suara, Rasulullah langsung bertindak. Itu antara lain maksud dari akhlak as-sahamah, yaitu bekerja keras langsung, ya, langsung bertindak. Ini. Terus kemudian ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memuliakan, menghargai orang yang bekerja keras. Bekerja keras ini bukan semata-mata dalam urusan pekerjaan, ya, dalam urusan keduniaan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sifat as-sahamah ini beliau terapkan dalam ibadah beliau, sehingga beliau kalau sholat malam, ya, pernah beliau itu ketika sholat malam itu kaki beliau itu sampai bengkak karena lamanya berdiri duduk, ya, akhirnya sampai kaki beliau itu bengkak. Bayangkan sholat itu sampai kaki bengkak. Itu kalau tidak memiliki akhlak as-sahamah pastilah tidak mampu untuk melaksanakannya, yaitu akhlak bekerja keras, ya. Terus kemudian ada sebuah hadis, ya. Marra ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun. Suatu ketika ada seorang laki-laki melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Ya. Waroa ashabu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi jildihi wa nasadihi. Ketika laki-laki itu lewat, para sahabat itu melihat semangat dan kerja kerasnya orang tersebut. Terus kemudian para sahabat mengatakan, ya, ya Rasulullah, laukana hadza fi sabilillah. Ya. Wahai Rasulullah, coba seandainya kerja kerasnya dia itu fi sabilillah, yaitu untuk jihad fi sabilillah. Jadi sahabat itu berandai-andai, ya Rasulullah, umpama kerja keras dia ini adalah untuk jihad fi sabilillah, pasti lebih utama, lebih luar biasa ini. Jadi sahabat waktu itu berpandangan menyayangkan, kok kerja kerasnya itu kok untuk urusan keduniaan, untuk urusan pekerjaan. Seandainya ini tuh fi sabilillah, pasti luar biasa. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mendengar para sahabat yang mengatakan demikian ini, beliau bersabda, ya, laukana kharaja yas'a ala walatihi sihoro wa huwa fi sabilillah. Jika orang ini itu keluar untuk bekerja, untuk mencarikan nafkah anak-anaknya yang masih kecil, wa huwa fi sabilillah, maka itu adalah fi sabilillah. Itu adalah berjuang di jalan Allah. Ini Ini antara lain sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang bekerja keras dalam pekerjaannya, bukan dalam ibadah, tapi dalam pekerjaannya. Ternyata peribadatan itu tidak semata-mata hanya ibadah seperti sholat, puasa, dan sebagainya, tapi ibadah itu juga di dalam kita bekerja. Selama pekerjaan itu adalah halal dan kemudian kita niat kita itu adalah mengharap semata-mata karena wajah Allah, maka itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menyebutnya tadi adalah fisabilillah. Kemudian laukana kharaja yas'a ala abawaini kabiraini sayfaini wa huwa fisabilillah. Jika dia keluar untuk bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia berada di jalan Allah, yaitu huwa fi sabilillah. Ini. Kemudian laukana kharaja yas'a ala nafsihi yu'ifuha wa huwa fi sabilillah. Jika dia keluarnya itu, bekerja itu untuk mencukupi dirinya sendiri, untuk menjaga kehormatannya agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain, wa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Ini. Terus kemudian beliau melanjutkan sabdanya, jika ya ingkana kharaja yas'a riya'an mufakhoratan wa huwa fi sabili syaitan. Jika dia keluar untuk bekerja karena riya, ingin dilihat orang lain, oh ini hebat, kemudian bangga dengan dirinya, maka itu adalah jalannya syaitan. Nah, akhirnya bekerja keras itu bukanlah suatu kehinaan. Maksudnya adalah bekerja keras dalam bekerja. Justru kalau diperbaiki niatnya, terus kemudian tujuannya, itu adalah baik untuk dirinya, keluarganya, kedua orang tuanya, maka itu sebenarnya adalah fi sabilillah. Itu adalah merupakan berjuang di jalan Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, jika kita melelehkan sifat ini ya, yaitu sifat as-sahamah ini, maka muncul pada diri kita itu sifat al-kaslan atau al-kasal, yaitu malas. Malas bukanlah sifat dari orang mukmin. Malas bukanlah sifat dari orang muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya, orang yang beriman adalah orang yang memiliki semangat yang membara di dalam apa? Mencari penghidupan. Ini. Nah, kalau kita bisa ambil hikmah, kenapa kita selalu bekerja keras? Karena tubuh kita ini fitrahnya itu harus bergerak. Bergerak. Nyatanya kalau kita mungkin kerjanya itu di kantor duduk, akhirnya kadang-kadang kan kita harus menggerakkan badan untuk apa? Olahraga. Karena memang fitrah badan kita itu digerakkan sampai ambang lelah. Rasulullah ketika berkarya, berjihad, berjuang itu sampai ambang lelah, tapi tidak sampai melampaui kelelahan. Ya. Ketika Rasulullah kecapean, ya, bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, arihni bisolah." "Wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan sholat." Karena beliau lelah, tapi tidak sampai kelelahan. Maka usahakanlah badan kita itu dimanfaatkan, karena ini adalah rezeki dari Allah, semaksimal mungkin. Ya. Hidup bahagia itu bukan hidup yang tidak pernah menggerakkan badan. Kamu enak ya, kerjanya kamu hanya duduk, enggak kayak saya. saya harus ngangkuti pasir semen sampai saya lelah. Itu belum menjamin orang yang duduk tidak menggerakkan badan pasti dia lebih bahagia. Kadang-kadang justru malah yang fisiknya selalu digerakkan, dia tidak perlu menambah gerakan lagi, sehingga nggak perlu olahraga lagi. Ya, nggak perlu olahraga lagi. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa memang tubuh kita itu harus bergerak. Harus bergerak dan bergerak, dan itu akan menyehatkan badan kita. Ini salah satu hikmahnya. Terus kemudian bagaimana dengan kita yang usianya lebih dari 40 tahun? Ya, usianya lebih dari 40 tahun. Kalau kita baca di Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu pada usia 40 tahun. Ya, ada sesuatu pada usia 40 tahun. Itu adalah usia puncak. Puncak dari apa? Perkembangan manusia. Sehingga setelah usia 40 tahun itu, tubuh kita itu sudah enggak berkembang seperti anak-anak. Kalau anak-anak itu kan pekerjaannya tidur saja, tapi kan tambah tinggi ya. Tubuhnya tambah berkembang, itu merasa perkembangan. Tapi orang yang sudah usia 40 tahun, itu sudah enggak ada pertumbuhan lagi. Maka kalau kita tidak menggerakkan tubuh kita, kita tidak bekerja keras setelah usia 40 tahun, maka otot-otot kita itu makin melemah, makin melemah, makin melemah. Yang akhirnya nanti kalau kita tidak memanfaatkan akhlak as-sahamah ini, maka kadangkala tenaga yang kita miliki untuk mengangkat tubuh kita, menegakkan tubuh kita saja sudah keberatan. Akhirnya harus menggunakan teken tongkat. Ya. Akhirnya harus menggunakan alat bantu untuk berdiri. Kalau kita perhatikan bagaimana sosok pribadi Rasulullah SAW, justru beliau makin tambah usia, itu fisiknya makin menguat. Bayangkan beliau pada usia yang sudah 50 tahun lebih, bagaimana kiprah beliau dalam peperangan. Itu Rasulullah SAW. Maka justru dengan usia 40 tahun itu, kita jangan terjebak dengan kata-kata orang. Oh, usia 40 tahun itu usia puncak. Setelah 40 tahun kita itu gak usah perlu kerja keras ya. Kita cukup santai-santai saja menikmati hidup, menikmati pensiun. Ternyata Rasulullah tidak mengajarkan demikian ya, tidak mengajarkan demikian. Rasulullah tidak pernah pensiun. Rasulullah itu terus berjuang, berkarya sampai akhir hayat beliau. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, justru ketika usia kita sudah makin tambah, maka akhlak as-sahamah ini pun juga makin kita tingkatkan lagi. Ya, sebab kalau kita tidak melatih fisik kita, otot-otot kita ini, maka akan melemah, makan melemah, melemah terus, yang nanti khawatirnya kita tidak akan mampu untuk menegakkan tubuh kita sendiri, dan akhirnya nanti kita khawatir kita tidak bisa beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala karena kondisi badan kita. Perlu kita ketahui bahwa tubuh kita itu adalah amanah. Tubuh kita itu pinjaman. Diri kita itu adalah kan jiwa kita, sedangkan tubuhnya adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memiliki tugas, yaitu apa? Menunaikan hak tubuh kita. Ya, tubuh kita itu punya hak terhadap diri kita. Diri kita itu kan jiwa kita itu. Sedangkan tubuh kita adalah jasad yang kita tempati. Dan jasad yang kita tempati, yang kita dipinjami oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hak yang harus kita rawat. Antara lain yaitu untuk digunakan semaksimal mungkin. Kalau tidak digunakan semaksimal mungkin, maka dia akan melemah. Jadi ini antara lain mungkin salah satu hikmah ya. Kita bekerja keras dan ternyata hikmahnya banyak sekali. Rasulullah juga menyebutkan kerja keras kita di dalam bekerja semata-mata karena untuk anak kita, semata-mata karena untuk menghidupi orang tua kita, keluarga kita, semata-mata karena untuk mencukupi diri kita, untuk menjaga kehormatan kita, tidak meminta-minta. Wa huwa fi sabilillah, itu adalah merupakan sabilillah. Maka kadangkala kita juga mendengar kata-kata orang, kok urip kok ngoyo-ngoyo banget, rezeki kan sudah dijamin, kok gak ada rekoso-rekoso banget, wis santai wae lah wis. Ya. Nah, itu adalah kata-kata yang kadangkala itu benar, kadangkala di telinga kita terdengar benar, ya, karena mungkin didasari dengan agama, ya. Dan kita cukup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berzikir kepada Allah, ya. Kita enggak usah kerja keras. Nah, kalau kita perhatikan keadaan zaman sekarang itu beda dengan dahulu. Ya. Zaman sekarang ini kadangkala orang itu sampai seharian bekerja untuk mencukupi anaknya saja masih kurang. Ya, masih kurang. Kalau zaman dahulu mungkin masih zaman agraris, tanah masih luas, orang mungkin menanam tanaman, begitu panen bisa untuk 1 tahun kadang. Sehingga mungkin hidupnya tidak perlu seperti orang sekarang, ya. Karena sekarang ini kan kadang harus jaga akib gaji bulanan, ya. Bekerjanya pagi, kadang sampai sore, bahkan ada yang sampai malam. Begitu gajian kemudian dicake, diberikan kepada keluarganya, masih kurang. Akhirnya dia harus bekerja keras, terus bekerja keras lagi untuk mencukupi keluarganya. Nah, kalau kita kembalikan ke hadis tadi, ya, hadis tadi, wa huwa fi sabilillah, maka itu adalah berjihad di jalan Allah dengan catatan niatnya adalah ikhlas. Memang itu masih kurang. Tentu saja hal itu orang tersebut tidak melalaikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata kalau kita kembalikan lagi, makna ibadah itu sangatlah luas. Ada yang membagi ibadah itu jadi 2, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ada ibadah yang bentuknya seperti sholat, zakat, ibadah haji, puasa, zikir, baca Quran. Ada yang ibadah itu bentuknya adalah berupa amalan keduniaan seperti bekerja tadi. Itu juga masuk ke dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan di dalam mencari dunia ini, ya, itu adalah bergantung kepada kondisi kita. Kalau memang kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki dan kemudian kita tidak perlu bekerja keras seharian untuk mencukupi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, maka kita mungkin bisa mengalihkan perhatian kita kepada hal yang lain. Mungkin dari harta itu digunakan untuk berdakwah, ya, sehingga kita ikut nimbrung dalam dakwah itu, sehingga kita aktif di situ dengan kerja keras. Mungkin kita setelah cukup kemudian untuk keluarga, kita menguatkan ibadah yang sifatnya mahdhah seperti sholat-sholat sunnah, zikir, baca Quran, itu tidak mengapa. Karena kita sebagai orang mukmin itu harus bisa memilih skala prioritas apa yang harus saya lakukan. Dan masing-masing orang itu beda-beda. Ada orang yang mungkin prioritasnya saya harus banyak memperbanyak sholat sunnahnya karena kebutuhan saya sudah cukup. Ada sementara orang yang harus bekerja seharian, saya harus bekerja ini untuk mencukupi keluarga saya. Mungkin saya sholat duha tidak sempat karena saya masih di perusahaan. Karena waktu saya sudah dibeli oleh perusahaan itu, sehingga waktu duha saya nggak bisa sholat sunnah. Nggak bisa sholat sunnah karena kewajiban saya adalah bekerja. Nah, ini bukan berarti kita mengatakan kepada orang yang bekerja tadi kemudian kamu ibadahnya kurang. Itu tidak bisa mengatakan demikian karena skala prioritas masing-masing orang itu berbeda-beda sesuai dengan kondisinya masing-masing. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat malas bukanlah sifat orang mukmin. Ya, bahkan Rasulullah SAW selalu berdoa ketika pagi hari dan sore hari pada zikir pagi dan petang, yaitu berlindung dari kemalasan. Karena malas bukan sifat orang yang mukmin. Ini. Maka marilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita selalu bekerja keras dan bekerja keras. Bahkan kalau kita perhatikan di surat Al-Jumu'ah, ya, ketika kita mendengar azan panggilan sholat Jumat itu, apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu tinggalkanlah jual beli, tinggalkan pekerjaan. Terus kemudian setelah selesai sholat, ya wa idza qudiyatish sholatu fantasiru fil ard, setelah sholat itu ditunaikan selesai, apakah kemudian kita tutup di masjid terus sampai sore? Kita diperintah untuk bertebaran di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu sudah dijamin. Namun rezeki itu didapatkan karena sebab-sebab apa? Yaitu kita mencarinya. Ini. Walaupun dalam mencari nanti hasil itu bukan tergantung dari usaha. Hasil itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah usaha saja. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usahanya. Sedangkan hasil itulah yang nanti Allah yang menentukan. Itulah yang disebut dengan rezeki sudah dijamin. Ya. Bukan kita menunggu rezeki itu jatuh dari langit. Ya. Memang binatang melata pun itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Tidaklah ada binatang melata sekalipun kecuali telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah cerita begini. Sebuah batu itu dibelah. Ternyata di dalam batu itu ada ulatnya. Nah, dari mana ulat itu hidup? Makanannya dari mana? Padahal dia di dalam batu, nyatanya dia bisa hidup. Itu antara menunjukkan bahwa Allah telah menjamin rezeki ulat itu. Walaupun dia mungkin tidak bisa keluar dari batu itu. Ini banyak sekali bukti-bukti bahwa memang rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi rezeki itu dicari. Ya, dicari, bukan ditunggu, yaitu dengan kerja keras. Nah, memang sifat kerja keras dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala itu kondisinya akan berbeda-beda pada setiap zaman. Ya. Dan kita ketahui zaman ini memang sebagaimana tadi setelah disebutkan, orang itu kalau pagi hari kita lihat dari seolah-olah itu, kalau kita melihat orang kita itu takut dengan matahari. Ya. Kalau pagi hari itu lari ke barat semua. Karena matahari terbit di timur. Nah, kemudian setelah siang mereka berada di ruang-ruangan untuk bekerja di pabrik-pabrik. Nanti kalau sore hari matahari sudah di barat, orang itu lari ke timur semua, pulang, ya. Pulang ke rumah masing-masing. Kalau kita lihat di sini seperti itu. Kemudian kadang-kadang kita melihat, ya, muncul pikiran yang tidak baik. Wah, wong koyo ngoyomen golek donya. Ya, ngoyomen kok Pak Tesuk nanti sore nyambut gawe kayak ngono. Itu tadi kalau kita kembalikan dengan hadis tadi, kalau memang mereka itu bekerja untuk mencukupi anaknya, penghidupan anaknya, bahwa fisabilillah, dengan catatan niatnya adalah semata-mata menghadap wajah Allah. Kemudian di rumahnya mungkin ada orang tuanya yang butuh nafkah, ternyata harus dia yang bekerja dan hasilnya mungkin dalam bekerja hanya cukup untuk itu, maka itu adalah fisabilillah. Atau mungkin dia belum punya tanggungan, tapi daripada saya jaga ke wong tua, ya. Padahal anak laki-laki yang sudah balig itu kan orang tua tidak punya kewajiban memberi nafkah, kan. Tapi ternyata dia masih jaga ke wong tua. Akhirnya dia bekerja untuk mencukupi dirinya, untuk menjaga kehormatannya biar tidak minta-minta kepada orang tuanya. Wahuwa fisabilillah. Nah, ini adalah karakter as-sahamah. Namun demikian, penyimpangan karakter as-sahamah itu ada dua. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, bahwa akhlak mulia itu pasti terkepung di antara dua akhlak tercela. Maka akhlak as-sahamah ini akan terkepung pada ifrat maupun tafrit. Ifrat itu berlebihan maupun tafrit, yaitu melalaikan. Tafritnya yaitu malas. Kemudian ifratnya itu menjadi apa? At-toma, yaitu serakah. Maka kalau kerja kerasnya ini terus sampai kepada serakah, anaknya sudah terkecukupi, ya tercukupi, tapi dia masih kerja keras. Mungkin niatnya ingin memperbanyak lagi, menumpuk, oh barangkali nanti bisa untuk anak cucu saya, gitu kan? Mikirnya begitu. Akhirnya dia bekerja keras bukan semata-mata hanya mencukupi anaknya, bukan semata-mata mencukupi orang tuanya, bukan semata-mata mencukupi dirinya, itu sudah cukup semua, tapi dia masih berlebih-lebihan dalam bekerja keras, maka itu sudah masuk kepada kategori tamak, yaitu serakah. Ini, dan itu tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Namun seandainya untuk mencukupi anaknya saja kurang, mencukupi keluarganya kurang, kedua orang tuanya kurang, mencukupi dirinya saja kurang, tapi dia tidak mau bekerja keras dengan alasan bahwa rezeki sudah dijamin, maka itu terjebak kepada karakter atau akhlak tercela, yaitu al-kasal, yaitu malas. Maka akhlak mulia itu selalu berada di tengah di antara dua akhlak tercela. Dan tengahnya ini masing-masing orang beda-beda. Ada yang cenderung kepada atoma, ada yang cenderung kepada al-kasal, tergantung kondisinya. Ya, tidak bisa sama masing-masing orang. Nah, meletakkan di mana posisi yang paling tepat pada masing-masing itu adalah butuh ilmu. Itulah yang disebut dengan hikmah. Meletakkan sesuatu yang pas sesuai dengan keadaan karena keilmuannya. Maka orang mukmin yang cerdas, yang berilmu, dia itu bisa memilih mana amalan yang penting dan mana amalan yang lebih penting. Ini kan antara lain pernah terjadi di kisah Jurais. Jurais ketika sholat sunnah itu dipanggil ibunya. Ya, dipanggil ibunya. Nah, ketika dipanggil ibunya dia ragu. Ini saya lanjut sholat apa memenuhi panggilan ibuku? Ternyata dia memutuskan melanjutkan sholatnya. Akhirnya ibunya kan mendoakan, yang punya sumpah, yang akhirnya dengan apa namanya doa atau perkataan ibunya itu Jurais menghadapi masalah, kan dituduh telah menghamili orang lain, gitu, berzina dengan orang lain karena kata-kata ibunya tadi. Dan kalau kita ambil hikmah dari kisah itu, ya, dari ambil dari kisah itu, harusnya Jurais tadi itu kan memenuhi panggilan ibunya, dia membatalkan sholat sunnahnya. Mengapa? Karena disitulah mana yang penting, sholat sunnah itu penting. Tapi ternyata pada saat yang sama ada yang lebih penting lagi, yaitu panggilan, memenuhi panggilan ibunya. Ini butuh ilmu. Jadi mana yang sunnah, mana yang wajib. Kalau itu sama-sama sunnah, maka kita ambil sunnahnya yang lebih kuat. Kalau itu sama-sama wajib, maka kita ambil yang wajibnya lebih kuat lagi, lebih besar lagi. Nah, ini butuh ilmu. Kadangkala kita itu terjebak mengamalkan sesuatu yang sunnah, tapi karena ketidaktahuan akhirnya kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Ya, itu contohnya adalah demikian tadi. Makanya terkait dengan menerapkan akhlak as-sahamah ini, seberapa besar kadar kita berusaha sehingga kita betul-betul bisa meletakkan di tengah-tengah. Tengah-tengahnya itu masing-masing orang beda-beda, antara tamak yaitu serakah dan malas. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, saya pribadi menasihati untuk diri saya sendiri. Memang kadang-kadang setan itu selalu membisikkan di dada-dada manusia agar selalu mengarah kepada ifrat maupun tafrit. Itu jebakan setan. Ya, selalu membisikkan begitu. Di samping kita kadangkala berpikir mana yang penting dan lebih penting, tapi ternyata setan itu menggoda kita terus. Sehingga kita kadangkala melakukan sesuatu yang penting tapi meninggalkan yang lebih penting. Itu juga salah satu godaan setan. Ya, salah satu godaan setan itu kita meninggalkan yang lebih penting, melakukan yang penting, yang kadarnya adalah di bawahnya. Setan selalu membisikkan begitu. Kadangkala mungkin karena alasan adalah rezeki sudah dijamin, kamu gak usah kayak gitu, tenang saja, gak usah takut, nanti pasti anakmu akan tercukupi. Nah, itu tidak bisa demikian. Tugas kita itu usaha. Ya, tugas kita adalah ikhtiar. Mari kita selalu berusaha, berusaha, bekerja keras. Ya, memang dunia itu rendah, namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa engkau mengambil bagian duniamu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'i fi ma ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah bagianmu di akhirat. Ya, yang telah Allah berikan kepadamu di akhirat kelak, yaitu berupa pahala-pahala kebaikan, tapi jangan kau lupakan bagian duniamu. Ya, bagian duniamu. Sebab bekal akhirat itu kan dikumpulkan ketika kita di dunia. Sampai ada perkataan-perkataan yang ini orang bisa menjadi salah tafsir. Ya, tergantung bagaimana menafsirkan. Sampai ada yang mengatakan demikian. Ya, ini kata-katanya leneh, tapi kalau ditafsirkan dengan benar ya tidak salah. Ternyata dunia itu lebih penting dari akhirat. Ada mengatakan demikian. Kalau ditanya, lo kenapa mengatakan demikian tuh? Lah sekarang kita hidup di dunia kan, kita belum di akhirat, maka dunia itu penting bagi kita tuh. Kenapa? Karena kita di dunia ini mengumpulkan bekal untuk akhirat kelak, maka saat ini ya dunia penting bagi kita. Karena kita belum di akhirat. Nah, kalau ditafsirkan begini benar, tapi kadang-kadang kata-kata itu, ya, itu kata-kata yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang disebutkan di Quran dan Sunnah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kan? Tapi kalau kita menyelisih kata-kata Quran tidak boleh, walaupun nanti terjemahannya itu dipelintir masuk kepada pemahaman yang benar, itu juga nggak boleh. Ya, jadi tetap akhirat lebih penting dari dunia. Tapi saat ini kita mengejar dunia untuk bekal di akhirat kelak. Nah, ini terutama untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang usianya sudah di atas 40, ya, karena memang puncak dari seseorang perkembangan itu ada 40 dan disebutkan, dan ada buku khusus, ya, kitab khusus juga yang membahas ada apa dengan usia 40 tahun. Itu sudah banyak pembahasannya. Nah, justru pada usia itu, kalau kita mendengar orang-orang barat itu kan, maka fasenya melemah. Orang barat begitu. Wah, saiki aku wis awake ora penak, penghasilanku mulai menurun gitu. Wis aku wis ora kuat tenagane. Maka kadang-kadang kalau kita terjebak dengan kata-kata orang barat, wis ora apa-apa, wis wajar. Nak wis usia 40 ki medun. Itu kata orang barat. Tapi kalau kita perhatikan sosok Nabi, beliau itu 40 justru malah diutus menjadi rasul. Ya, 40 justru beliau itu meningkat melejit. Maka kadang-kadang kita jangan terjebak dengan kata-kata seperti itu. Jadi 40 tahun justru Rasulullah itu tetap untuk menanjak menjadi seorang muslih. Orang yang justru malah memperbaiki umat, tantangannya justru malah lebih berat. Maka kita jangan terjebak dengan kata-kata tadi. Kita contoh sosok terbaik itu Rasulullah SAW. Terus kita berusaha dengan akhlak as-sahamah ini. Bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras. Jangan sampai melemah. Terus kemudian kadang-kadang ada batasan juga. Yang ini mungkin bertentangan dengan akhlak as-sahamah ini. Ada batasan usia pensiun. Ya. Kalau sudah usia sekian berarti sudah leren. Ya. Sudah leren, duduk manis, ya gak boleh bekerja, menikmati hidup, katanya begitu. Ya, katanya begitu. Saya mengamati beberapa teman, ya, beberapa teman yang menjelang pensiun, ya, saya tanya, nanti setelah pensiun mau apa, Pak? Oh, saya ingin menikmati hidup. Ya, menikmati hidup maksudnya itu santai, enggak usah bekerja, ya. mungkin hanya ibadah di masjid saja, mungkin hanya majelis taklim saja, tapi tidak usah berkarya, karena sudah dapat penghasilan kan dari kerja kerasnya selama masih muda, kemudian pensiun dapat penghasilan. Tapi ternyata faktanya setelah 1 tahun kadang-kadang mereka memotret sepatunya, cepret dikirim ke saya sudah 1 tahun nggak pakai sepatu ya, jadi sudah mulai gelisah. Terus nanti 2 tahun mengabari ini, saya kok badannya nggak enak, masuk rumah sakit dan sebagainya. Dan itu tidak terjadi hanya 1-2 orang, beberapa teman saya memperhatikan termasuk kerabat dan sebagainya yang pensiunnya itu nanti ingin menikmati hidup dengan santai, ternyata makin kesini makin menurun. Dari segi mental saja itu, kalau orang sudah tidak punya peran di dunia ini, dirinya tidak merasa bermanfaat, itu sudah drop, semangat hidupnya berkurang. Jadi bisa mungkin ada sebuah pepatah, kalau tidak punya peran, kenapa naik ke atas panggung? Jadi kalau kita di dunia ini nggak punya peran kebermanfaatan bagi umat, kenapa naik ke atas panggung dunia ini? Ya berarti kalau kita kembalikan kepada pengamatan tadi ya, orang kalau sudah pensiun kemudian ingin menikmati hidup tidak punya peran, hidupnya selesai. Karena kalau ditanyakan jenengan hidup itu perannya apa? Peran saya menikmati hidup kan nggak ada kan? Kenapa naik ke atas panggung? Kan mengganggu kan? Akhirnya hidupnya selesai. Nah itulah antara lain bahwa kita hidup itu punya alasan. Alasan itu apa? Yaitu peran hidup. Saya hidup itu sebagai apa? Oh saya sebagai petani. Oh saya sebagai guru. Oh saya sebagai dokter. Ya. Oh saya sebagai tukang sampah. Itu peran hidup. Oh saya sebagai tukang parkir. Itu peran hidup. Kalau kita nggak punya peran, selesai hidup itu. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya. Huwallazi ja'alakum khulafa fil ardh. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian itu khalifah-khalifah di muka bumi ini. Huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian dari bumi ini, dari tanah ini, dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Jadi kita pun harus punya peran. Kalau enggak punya peran, selesai hidup kita. Selesai betul. Kita enggak ada kerja keras, otot kita mulai melemah. Badan kita mulai sakit. Nah ini kalau kita belajar tentang bagaimana akhlak as-sahamah Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang kita terjebak dengan kata-kata orang barat, ada pensiun, ya, menikmati hidup, seolah-olah bahwa hidup yang bahagia itu jalan-jalan, ya, menghabiskan uang yang dikumpulkan kerja keras selama masih muda, kemudian santai-santai makan-makan, ya, wisata, kumpul-kumpul dengan teman, ternyata bukan itu. Betul bukan itu menikmati hidup itu. Yaitu menikmati hidup adalah dengan memberikan peran kebermanfaatan bagi umat ini. Di samping kita sebagai hamba Allah adalah selalu beribadah kepadanya. Ini yang mungkin kita perlu pahami ya, bahwa ternyata tujuan hidup itu bukan hanya semata-mata ibadah saja, tetapi ada tugas lain yaitu menjadi khalifah, pemakmur bumi. Kalau kita kembalikan bagaimana asamah para sahabat dulu. Para sahabat itu semuanya tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tujuan hidup. Tapi ternyata mereka memiliki amanah yang kedua itu dilaksanakan semua. Mereka semuanya bekerja keras untuk memberikan kebermanfaatan bagi umat ini. Yang pedagang, mereka pagi-pagi itu sudah pergi berdagang untuk mencari apa? Mencari harta. Tapi setelah itu harta digunakan untuk fisabilillah, untuk berjihad di jalan Allah, untuk disedekahkan. Memang perannya adalah pedagang. Seolah-olah kita melihat wong kok ngongso namun golek duit. Ternyata dia mencari harta itu nanti untuk fisabilillah. Ada yang perang terus sampai enggak sempat baca Quran, seperti Khalid bin Walid. Sampai Khalid bin Walid itu menangis. Ya, menangis kenapa? Karena aku kok gak sempat seperti sahabat-sahabat saya yang lain membaca Quran. Karena saya harus berjihad, berperang dan berperang terus. Karena memang perannya beliau itu di situ. Ya, perannya beliau di situ. Ya, satu sisi ada yang memang ahli di bidang Al-Quran kayak Ubay bin Ka'ab. Itu ahli di bidang Al-Quran, paling hafal dan paling paham tentang Al-Quran. Itu perannya berbeda-beda. Tapi Ubay bin Ka'ab tidak seperti Khalid bin Walid. Jadi kerja kerasnya kita itu beda-beda. Beda-beda, tidak sama. Bidangnya lain-lain, itulah makna dari amanah Allah, yaitu menjadikan kita sebagai khalifah. Ya, maka dengan sifat as-sahamah inilah kita berusaha untuk menjadi khalifah di muka bumi ini sebaik-baiknya. Ini, maka jangan kita terlalu malas menganggap oh dunia itu remeh. Ya, tapi ternyata kita punya peran. Dakwahnya Rasulullah bukan dakwah yang tidak membutuhkan harta. Buktinya ketika Rasulullah ingin berjihad atau ingin memerangi sesuatu atau ingin memberikan sedekah kepada seseorang, Rasulullah selalu menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau berinfak. Ya. Dan ternyata sahabat-sahabat seperti Utsman bin Affan, ya Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, itu kan memberikan sedekahnya luar biasa kan itu. Mereka mencari harta, bekerja keras mencari harta. Tapi harta itu nanti digunakan antara lain untuk menghidupi anaknya, orang tuanya, keluarganya, untuk menghidupi dirinya. Kalau tersisa, kemudian untuk jihad fisabilillah, untuk berdakwah. Nah ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan malas. Kadangkala ada orang mengatakan, uripmu kok rekoso. Lah rekoso ini nanti, lah aku kerjanya nganti ngoyo kok awakmu nganti keselen. Rekoso itu bukan terletak di fisik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rekoso itu letaknya ada di jiwa manusia. Jiwa, laki-laki rekoso itu di jiwa. Kita mungkin ada orang yang narik gerobak panasan, ya dia mungkin mengumpulkan rosok di tepi jalan. Kita melihat wong rekoso ning ra karuan. Tapi mungkin kalau kita tanya kepada orang itu ngobrol bagaimana pak hidupnya, alhamdulillah diberi sehat mas, dia merasa nyaman. Ya merasa nyaman dengan mungkin kita memandangnya itu rekoso. Ya mungkin kita bisa memandang lagi orang yang santai. Wah, urip enak ya, santai bayarannya gede, ya. Wah enak banget. Mungkin kalau kita ngobrol sama dia, keluhan-keluhan itu muncul dari dia kan. Kita enak jebul ya, dia akan masalah kan, sama saja. Karena rekoso dan tidak rekoso itu bukan letaknya di fisik, tapi letaknya di jiwa masing-masing manusia dan tidak tampak. Maka ada Ustadz Mursidin kan pernah memberi materi di sini kan, urip kuwi sawang sinawang. Karena memang bahagia itu nggak bisa dilihat, ya. Bahagia itu bukan letaknya di fisik, karena nggak bisa dilihat. Bahagia ada di hati masing-masing. Rekoso atau tidak rekoso itu tergantung bagaimana hatinya. Nah makanya marilah kita nikmati peran kita saat ini. Jangan kemudian noleh ke yang lain, wah kayak enak ya, wah kayak enak ya, kuno penak, ya itu kan. Aku nur rekoso butuh nyambut gawe esok nanti sore, cek kurang. Ya. Jangan mengatakan demikian. Itu sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja keras, as-sahamah kita terapkan. Tapi insya Allah nanti Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi kembali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita selalu kerja keras, kerja keras, kerja keras. Hikmahnya antara lain ternyata menjadikan tubuh kita sehat. Ya antara hikmahnya. Ya kita masih kuat untuk melaksanakan ibadah karena apa? Kerja keras itu. Maka tingkatkan apa namanya kinerja tubuh kita sampai ambang lelah. Sampai ambang lelah, tapi jangan sampai melampaui kelelahan. Karena Rasulullah selalu sampai kepada ambang lelah itu tadi. Selalu memanfaatkan itu, memaksimalkan sampai ambang lelah. Jadi kalau kita lelah wajar malam istirahat. Itu wajar, tapi yang tidak boleh kelelahan. Itu ya, kelelahan itu sudah berlebih-lebihan. Nah, kalau kita mungkin punya tubuh ini kok tidak dimanfaatkan sampai maksimal, berarti kita tidak mengemban amanah Allah yang telah meminjami kita tubuh ini. Ya, tubuh ini adalah dimanfaatkan untuk apa namanya membantu kita, ya membantu kita untuk beribadah kepadanya. Ya, kita itu adalah kan jiwa kita, tubuh kita adalah sarana yang Allah berikan kepada kita untuk membantu kita beribadah kepadanya. Makanya manfaatkan bukan dianggurke. Kita mungkin dipinjami motor orang, dianggurke kan iman-iman. Wis motor iki nggunen, ya. Manfaatno semaksimal mungkin, ya. Terserah mau kamu gunakan untuk ngojek, untuk ngangkut ini, untuk itu. Kemudian kita anggurke, kan iman-iman kan? Manfaatkan semaksimal mungkin, maksimal, jangan sampai berlebih-lebihan, berlebih-lebihan rusak. Maka tidak mengapa motor itu digunakan maksimal, ya. Ini makanya mari kita manfaatkan ya tubuh kita ini untuk bekerja keras. Ya, as-sahamah, ya itu penting sekali untuk ibadah kepada Allah. Ya, sholat mungkin kita perbanyak rakaatnya, zikir kita perbanyak, baca Quran kita perbanyak, tapi jangan lupa kita juga punya kewajiban yang lain, yaitu untuk mencari dunia. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagian duniamu. Nah, sehingga kita hidupnya selalu sehat walafiat, baik lahir maupun batin. Terus kemudian satu hal lagi, dulu waktu saya masih SD, atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua waktu sekolah dulu tahun 90-an, 80-an, ada kata-kata min sana incorpore sano. Itu sebenarnya yang dipakai oleh guru olahraga waktu itu ya. Min sana incorpore sano. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau kita kembalikan ke ini, ke pendidikan akhlak Islam ini, itu justru dibalik. Di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Ini terbalik. Itu kan sudah terkenal sekali itu kan ya. Olahraga terus tujuannya biar jiwanya sehat. Justru malah jiwa yang sehat itu akan menyehatkan badan ini. Termasuk kalau jiwa kita sehat itu memiliki akhlak yang namanya as-sahamah ini, salah satunya. Karena ada semangat itu akhirnya kita menggerakkan badan ini dan jadilah badan itu sehat. Diakibatkan oleh jiwa yang sehat. Jadi bukan di dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat, tetapi di dalam jiwa yang sehat maka akan ada badan yang sehat. Nah ini kadang-kadang sembuyan-sembuyan atau pepatah-pepatah itu menjebak kita. Maka semua kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah itu adalah cara hidup yang paling benar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan ya, atau yang salah. Ya. Yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah itu dari saya pribadi dan dari setan. Yang mana saya pribadi masih fakir terhadap ilmu, masih butuh ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menunjuki kita di dalam menghadapi kehidupan kita yang penuh dengan ranjau-ranjau, fitnah dan syahwat ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita sehingga menuju kepada surganya di akhirat kelak. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.